alaihi wasallam, ia dalam keadaan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ia dalam keadaan musyrik. Fasami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shalatil maghrib bi surati Tur. Kemudian ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca saat salat maghrib, membaca surat At-Tur. Wa'ajabathu qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia terkagum-kagum dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada bacaan ayat am khuliqa min ghairi syai'in am humul khaliqun, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada bacaan ayat tersebut, am khuliqa min ghairi syai'in, atau mereka diciptakan dari sesuatu yang lain, atau am humul khaliqun, atau bahkan mereka itu yang menciptakan. Qala, maka kata Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, maka kata Jubair yang saat itu masih musyrik, dia menyatakan kada qalbi ayyathira, nyaris saja hatiku ini terbang, katanya nyaris saja hatiku ini terbang. Sebuah ungkapan betapa menyentuh sekali ya apa yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sampai didengar oleh Mut'im, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, saat itu sampai ia merasakan hatinya nyaris saja terbang, saatan nyaris saja terbang. Kenapa demikian? Li'anna fiha, karena di dalam ayat tersebut burhanan aziman, merupakan burhan, merupakan bentuk burhan, ya, merupakan bentuk dalil, penjelasan yang sangat agung. Wa tahdiyan lil musyrikin, dan merupakan bentuk tantangan, ya, bentuk tantangan kepada orang-orang musyrik, karena kalimatnya kalimat retoris, bertanya tetapi tidak memerlukan jawaban, karena pertanyaan am khuliqa min ghairi syai'in am humul khaliqun itu bukan pertanyaan yang memerlukan jawaban, tetapi sebuah kalimat retoris yang tentu difahami oleh orang-orang Quraisy, terlebih bagi seperti Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu yang salah satu dari pemuka tokoh masyarakat Quraisy. Ya, tentu saja tokoh masyarakat Quraisy, dia adalah orang yang memiliki kemampuan, ya, diantaranya di dalam bertutur kata. Nah, ketika kalimat am khuliqa min ghairi syai'in am humul khaliqun itu dia nyaris, ya, diibaratkan di sini kada qalbi ayyatir, ya, seakan-akan nyaris saja hatiku ini terbang. Itu untuk menunjukkan betapa dahsyat, ya, apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, menyentuh sekali kepada hati Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dan ini merupakan tantangan bagi orang-orang musyrikin, ya, terhadap masalah penciptaan. Ya, kalau memang ada, ya, Tuhan-Tuhan lain, ilah-ilah lain, rob-rob lain yang disembah oleh orang musyrikin, apakah mereka itu mampu untuk menciptakan? Apakah mereka itu mampu untuk menciptakan? Itu sebuah tantangan. Yang tantangan itu tidak perlu memerlukan jawaban. Karena apa? Karena orang-orang musyrikin sudah yakin bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu tidak akan bisa menciptakan. Tidak akan bisa menciptakan. Mengusir lalat yang hinggap di berhala-berhala saja, ya, berhala itu tidak akan mampu untuk mengusir lalat. Apalagi diharuskan untuk menciptakan. Nah, jadi dahsyat sekali satu ayat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian menjadikan ya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu saat itu yang masih dalam keadaan musyrik ya sangat terkagum-kagum dengan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa musyrikun. Inilah satu bentuk ya bacaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Jubair bin Mut'im. Wa huwa musyrikun. Padahal saat itu dia dalam masih keadaan musyrik, masih dalam keadaan musyrik. Thumma inna Allah manna alaihi bil Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepadanya dengan Islam. Ya, fa aslama wa hasuna islamuhu radhiyallahu anhu. Maka kemudian Jubair bin Mut'im masuk Islam, kemudian meluk Islam, wa hasuna islamuhu radhiyallahu anhu, dan ia baik di dalam keislamannya. Wa huwa indama rawa hadzal hadits lam yakun fi dzalikal waqf 'ala al-islam. Dan ia tatkala meriwayatkan hadis ini, artinya dia menceritakan tentang keadaan hatinya ya. Dia dalam waktu itu dalam keadaan belum Islam. Wa qad sami'ahu yaqra'u bitur fil maghrib. Dan sungguh ia telah mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau membaca surat At-Tur pada salat maghrib. Wa hadzal haditsu fihi dalilun ala annahu sallallahu alaihi wasallam kana fi ba'dil ahya yutilul qira'ah fil maghrib. Hadis ini menjadi dalil bahwasannya sebahagian atau kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam memanjangkan bacaan pada salat maghrib. Walakinal ghalib, akan tetapi pada umumnya di dalam salat maghrib ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat-ayat yang pendek. Annal maghriba ya tuksiru fihi al-qira'ah. Sesungguhnya pada salat maghrib itu bacaannya diperpendek. Artinya bacaannya jangan sampai panjang-panjang. Ya. Sekali-kali boleh panjang sekali-kali. Tetapi pada umumnya bacaan pada salat maghrib itu pendek. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajr yaumul jum'ah alif lam mim tanzil as-sajdah wa al-ata 'ala al-insani hinum min ad-dahr muttafaqun alaihi. Walitabrani min hadithi Ibnu Mas'ud yudimu dhalik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ia menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumul jum'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam salat fajar, yaitu salat subuh pada hari Jumat. Salat subuh pada hari Jumat. Ya, dalam hadis disebutkan sebaik-baik salat berjamaah yaitu salat subuh, salat berjamaah saat salat subuh berjamaah pada hari Jumat. Ya. Yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada rakaat yang pertama membaca surat As-Sajdah. Alif lam mim tanzil dan seterusnya. Kemudian pada rakaat yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Insan. Al-ata 'alal insani hinum min ad-dahr. Ya. Membaca surat Al-Insan. Hadis ini riwayat al-muttafaqun 'alaihi, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasan dari As-Salih Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala, hadal haditsu fihi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhusfu fajr al-jum'ah bihataini suratain. Hadis ini di dalamnya mengandung dalil sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan pada salat subuh hari Jumat, pada salat subuh hari Jumat bihataini suratain, dengan dua surah ini, dengan dua surah ini. Rokaatil ula, pada rokaat yang pertama Alif Lam Mim Tanzil, yaitu surat As-Sajdah bikamiliha, dibaca dari awal sampai akhir, dibaca dari awal sampai akhir sampai selesai. Wa fi rak'ati tsani, di rakaat yang kedua surah Hal Ata 'ala insan hinum min ad-dahr bikamiliha, juga sampai selesai, sampai sempurna ya, sampai selesai dari awal sampai akhir sempurna. Qala fadalla 'ala istihbab qira'ati hataini suratain fi salatil fajr yaum al-jum'ah. Hadis itu menunjukkan pada istihbab, disunnahkannya. Disunnahkannya membaca dua surah tersebut di dalam sholat subuh, sholat fajar pada hari Jumat. Wal nasibah min dzalika an yaumal jum'ah yaumun 'adzim. Terkait yang demikian ini karena apa? Karena pada hari Jumat adalah hari yang sangat agung. Hari Jumat adalah hari yaumun azimun, hari yang begitu agung. Bihi, pada hari Jumat itu khuliqa Adamu alaihi salam. Pada hari Jumat juga Nabi Adam itu diciptakan. Wa bihi, pada hari Jumat pula taqumus sa'ah, akan terjadi hari kiamat. Ya, pada hari Jumat pula akan terjadi hari kiamat. Wahatani suratani fihima at-tadhkir bidzalik, dan dua surat tersebut, surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, merupakan dua surat yang di dalamnya mengandung at-tadhkir, pengingat, pengingat untuk penciptaan manusia dan pengingat untuk akan terjadinya hari kiamat. Jadi sepekan sekali kaum muslimin, kalau sholat jamaah subuhnya ini membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan, sepekan sekali kaum muslimin itu diingatkan tentang penciptaan, asal mula penciptaan dia. Diingatkan bahwasannya kalian wahai manusia diciptakan dari amsaj. Ya, amsaj itu adalah cairan, dua cairan yang bercampur, dua cairan, atau disebut juga dengan min nutfatin amsaj, dua cairan yang bercampur, artinya cairan dari laki-laki dan cairan dari perempuan, itu adalah amsaj. Dari situlah manusia ya, oleh Allah subhanahu wa ta'ala diciptakan, sehingga penciptaan manusia itu berawal dari sesuatu yang hina. Disebutkan di dalam ayat lain, sebutkan mimain mahin, dari air yang hina. Kalau manusia ingat tentang asal muasal penciptaannya, dia tidak akan takabur, dia tidak akan sombong, dia tidak akan angkuh. Kenapa? Dia ingat mimain mahin, dia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari air yang hina, dari air yang hina. Maka tidak sepatutnya manusia untuk kemudian sombong, apalagi merasa dirinya lebih baik. Kalau ada orang merasa dirinya lebih baik, itu watak iblis. Dia punya watak iblis. Iblis merasa dirinya lebih baik dari Adam alaihi salatu wasalam. Ketika para malaikat dan iblis diperintah sujud oleh Allah subhanahu wa ta'ala, para malaikat sujud kecuali iblis. Aba wastakbar, iblis memiliki sikap karakter yang sombong. Kenapa? Karena iblis merasa diri lebih baik. Ditanya, apakah engkau karena sombong atau karena engkau merasa tinggi? Ya, kata iblis dalam ayat disebutkan, dalam firman Allah Subhanahu wa taala disebutkan, ana khairun minhu. Saya ini lebih baik dari dia, dari Adam. Khalaqtani min tin, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Itu pengakuan dari iblis yang menyatakan atau mengatakan bahwasanya dia lebih baik dari Nabi Adam. Nah, sifat merasa diri lebih baik ini adalah sifat iblis. Sifat seseorang yang menganggap dirinya lebih baik dari orang lain itu adalah sifat iblis. Kenapa demikian? Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah, Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullah menyatakan man ra'a, man ra'a, man ra'a nafsahu khairan khairun min ghairihi faqad istaqara. Orang siapa yang menganggap dirinya itu lebih baik dari orang lain, faqad istaqara, maka dia telah bersikap sombong. Nah, sikap sombong adalah sikap yang ditunjukkan oleh iblis ketika diperintah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khalilullah, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, memberikan sikap tawadu. Sikap tawadu, sikap rendah hati. Rendah hati. Ya, ketika ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila beliau berada di dalam rumah? Apa jawab Aisyah radhiyallahu anha? Ya, beliau fi mihnah, yaitu fil bait, ya. Beliau melakukan pekerjaan rumah tangga, ya. Khidmata bait, ya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Ini menunjukkan bahwasannya ya, nyapu, ikut mencuci pakaian, kemudian dan lain-lainnya yang itu semua dianggap merupakan pekerjaan rumah, ya, masak, ya, itu adalah pekerjaan rumah. Ya, itu kemudian tidak kemudian lantas menjadikan seseorang merasa terhina, merasa rendah. Justru ketika seseorang meniatkan apa yang ia lakukan, melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah itu, ia niatkan meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka orang tersebut mendapatkan pahala. Pahala karena ittiba'ur rasul, pahala karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mencontohkan misalnya membuat teh sendiri, ya. Nah, itu adalah bentuk bagaimana sikap tawadhu, sikap rendah hati Rasulullah sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Sebab apa? Ya, di beberapa suku di Indonesia ada yang merasa terhina kalau seorang suami, ya, seorang suami itu membuat jamuan untuk tamunya, misalnya membuat teh, kemudian dibawa oleh seorang suami gitu kan, kemudian disuguhkan ke tamunya oleh suaminya. Itu ada suku yang menganggap itu adalah merendahkan, itu ada sesuatu yang menghinakan, ada suku semacam itu. Sehingga apa? Sehingga bagi kalangan suku tersebut, ya, laki-laki adalah sesuatu yang harus diperlakukan bagaikan raja di atas singgasana, mendapatkan pelayanan. Jadi sikap tawadhu ini akan sikap tawadhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sikap tawadhu yang akan mendatangkan keharmonisan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, justru dengan faedah seorang suami bisa bersikap tawadhu, maka itu akan memberikan faedah kepada kehidupan rumah tangganya. Nah, ini tentang masalah penciptaan manusia. Tidak sepantasnya manusia untuk kemudian ia membanggakan dirinya, kemudian ia merasa lebih baik dari orang lain, atau merasa dirinya lebih memiliki sesuatu yang khusus. Tidak, tidak demikian. Karena apa? Ketika dibacakan surat As-Sajdah, ketika dibacakan surat Al-Insan, di dalam kedua surat tersebut mengandung peringatan bagi kita tentang siapa sebenarnya diri kita. Siapa sebenarnya diri kita? Allah ciptakan diri kita itu dari bahan apa? Nah, dengan kita mengingat bahwasanya apa yang diciptakan, bahan yang Allah menjadikan kita tercipta, bahan yang menjadikan kemudian kita tercipta, menjadikan kita tidak lagi untuk membanggakan diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.